pokoknya nyupi. Kali teman kedua bareng-bareng bersama Nyu Monata buat semuanya yang ada di luar biasa, Nyu Monata. Sayang. Kenapa? Kakak cantik. Kenapa sayang? Wih.